Benar Tuhan, Engkau hidup, Engkau ada, Engkau berkarya di tengah-tengah umat-Mu. Sebagaimana pujian yang kami naikkan, kami mengimani dan kami mengamininya bahwa Engkau Tuhan yang bangkit dari kematian dan Engkau pula yang berkarya dalam kehidupan setiap umat-Mu. Tuhan, terima kasih karena Engkau juga menyatakan kebenaran-kebenaran-Mu. Engkau tidak membiarkan kami terjebak dengan kebenaran diri kami, pembenaran diri kami. Tuhan, tolonglah melalui kebenaran firman-Mu, kami boleh belajar, kami boleh kembali diingatkan, bahkan dibimbing di dalam jalan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara. Shalom Saudara. Kita memasuki bulan apa nih Saudara ya? Oktober. Kalau Saudara memperhatikan di Warta Saudara, maka bulan Oktober ini kita akan membahas seluruhnya kitab Roma. Sekalipun kita bisa membahas satu tahun dan tidak selesai, tetapi karena kita pengen secara global, sehingga kita hanya membaginya pada 4 hari minggu. Nah, harapan kami, Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah nanti kesenggangan waktu, atau memang sediakan waktu untuk membaca kitab Roma, Saudara ya. Karena kitab Roma itu menurut kesaksian, itu beberapa orang termasuk Martin Luther, dia dibukakan matanya ketika membaca kitab Roma. Ya. Dan ternyata banyak ya Perdana Menteri Israel yang sebelumnya dia dikuatkan dengan membaca kitab Mazmur. Ya, walaupun dia ditahan dan dianiaya. Saudara, karena firman yang kita baca, Alkitab adalah firman yang hidup, Saudara. Saya teringat satu kali ketika memasuki semester yang baru, kami punya kebiasaan untuk berpuasa, Saudara ya. Di tengah-tengah puasa ada seorang yang dia kemudian memberikan kesaksian. Dia berkata, "Waduh, saya bersyukur sekali. Saya merasa senang." Kenapa gitu teman-temannya? Ini, saya selama puasa ini saya bisa membaca seluruh Injil Lukas. Dan ketika saya membaca secara runtut Injil Lukas dalam satu hari, mata saya dibukakan Kristus yang hidup dengan begitu luar biasa. Ya, Saudara, kalau sebelum reformasi, maka Alkitab kita itu enggak ada ayat, enggak ada pasalnya, Saudara ya. Jadi surat Roma, ya satu surat itu, pasal 1 sampai 16. Dan kalau kita mau memahaminya secara komplit, mempunyai kebenaran yang utuh, kita mesti membacanya, Saudara ya, secara utuh. Satu kali ketika yang rekan menyatakan dia membaca Injil Lukas, yang lain berkata gini, "Wah, betul. Saya bersyukur karena saya membaca seluruh kitab Roma dan rasanya mendapatkan kemerdekaan." Saudara, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan masing-masing, tetapi ketika seseorang membaca dengan kerendahan hati dan dia dibukakan matanya oleh firman Tuhan, kebenaran yang berasal dari surga. Saudara-saudara, kita mengambil satu tema tentang kebenaran Tuhan, kebenaran yang menjadi kebutuhan manusia. Saudara-saudara, kenyataannya dalam kehidupan kita, kerap kali kita bergumul dengan kebenaran, bukan? Bahkan ada kalangan tertentu ya, mengatakan dirinya front pembela kebenaran, begitu Saudara ya. Kalau ada orang Kristen ngomong gitu, saya enggak izinkan, Saudara ya. Enggak boleh kebenaran kok dibela, ya. Terbalik, biarlah kebenaran yang membela diri kita, Saudara ya. Sudah benar, kenapa dibela, Saudara ya? Saudara, permasalahannya dalam kehidupan kita, kerap kali kita bukan mencari kebenaran, tetapi seringkali kita mencari pembenaran diri. bahkan merasa pandangan kita paling benar. Satu role play yang akan dimainkan beberapa rekan, mari kita cermati. Kita lihat beberapa rekan yang akan menampilkan role play, saudara ya. Ciao, gimana tadi musiknya? Keren kan? Coba bayangin nih, kalau misalnya kita ibadah gak ada musik. Musik tuh kayak pembangun ibadah. Jadi kalau misalnya gak ada musik tuh gak ibadah. Bel, bel. Musik, mulu musik. Yang paling penting tuh di gereja tuh Asia. Setiap jemaat yang datang, dia bisa seneng, disalamin, disenyumin. Dia tuh jadi gak bete ke gereja. Ya ampun, salam senyum doang. Aduh, gimana sih, dimana-mana itu. Yang penting tuh sekolah minggu. Coba kalian bayangin kalau gak ada sekolah minggu, apa jadinya gereja? Gimana generasi penerus gereja? Gak bisa kok. Yang paling penting tuh Asia. Yang paling penting tuh Asia tetap. Setiap jemaat yang datang, mereka pasti seneng kok. Disambut. Kamu dari sekolah minggu gak? Sekolah minggu sih. Ya udah. Sekarang kamu jadi generasi penerusnya dari mana? Sekolah minggu tidak? Iya. Jadi yang penting sekolah minggu apa Asyir? Asyir. Nih gini ya, kalau sekolah minggu tuh cuma anak-anak kecil. Yang paling penting tuh musik. Kalau misalnya suatu ibadah gak ada musik, coba. WL-nya masa nganggap-nganggap doang? Akapela. Akapela doang. Masa kalau misalnya nanti ada jemaat yang gak tahu nada gimana? Saya seneng ini dengar pembicaraannya yang luar biasa. Sorry, Lasa. Ya. Semuanya benar sih. Saya dengar tadi semuanya benar. Bella mengatakan yang penting itu musik. Ya memang benar juga bahwa tanpa musik bukan, ibadah itu nggak bisa jalan. Musik itu nggak bisa jalan. Tapi benar juga kata Michelle. Oh. Kalau nggak ada penyambut, ya jemaat nggak merasa disambut. Tapi Kristen juga benar. Tuhan. Bahwa sekolah minggu itu penting untuk membangun generasi muda gereja kita. Tapi dari tadi saya lihat ada sesuatu yang salah sehingga kalian dari tadi berdebat nggak menemukan solusi. Tahu nggak apa yang salah? Coba. Ini nih gara-gara kacamata ini, kacamata. Kacamata. Coba dibuka kacamatanya dulu, dibuka. Nah, bisa lihat dengan jelas kan? Enggak kok, enggak juga ya. Sih. Karena enggak pakai kacamata yang asli. Ini nih, karena seringkali kita melihat dengan kacamata kita. Sebenarnya semua itu penting. Musik, penyambut, sekolah minggu, semuanya itu penting. Yaitu menjadi satu untuk menjalankan misi Tuhan kita, yaitu untuk membangun kerajaan Allah dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi, kalau kita bersatu hati, baik musik, pelayanan sekolah minggu, maupun juga pelayanan penyambutan, aser, semuanya itu akan sangat baik kalau dipakai untuk kerajaan Allah, untuk misi Allah, kerajaan Allah, dan juga untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Oleh karena itu, mari kalian pakai semua itu, bergandengan tangan untuk melakukan misi Allah. Setuju? Kalau gitu mari kita bergandengan tangan bersama-sama kita doa di hadapan Tuhan supaya Tuhan memimpin kita supaya semua apa yang kita miliki ini boleh dipakai untuk satu tujuan, satu misi Allah. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah-Mu bagi setiap kami. Engkau telah memberikan talenta, Engkau memberikan karunia yang berbeda-beda bagi setiap kami, keterampilan yang berbeda-beda bagi setiap kami. Tetapi ketika kami hanya menganggap bahwa yang kami miliki adalah yang parsial dan parsial, itu hanyalah kebenaran parsial, sebagian dari kebenaran yang lebih besar, yaitu misi Allah, kerajaan Allah dan kemuliaan Allah yang Tuhan mau nyatakan lewat semua apa yang kami miliki. Oleh karena itu Tuhan, berikan kami kesatuan hati supaya kami bersama-sama bergandengan tangan memakai seluruh apa yang kami miliki, memakai seluruh talenta dan karunia kami untuk melakukan kebenaran Tuhan, yaitu misi untuk membangun kerajaan Tuhan. Terima Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa dan syukur kami. Amin. Iya, yeah, terima kasih. Beri aplaus saudara ya, rekan. Saudara, satu cuplikan yang sesungguhnya realita yang sehari-hari terjadi dalam kehidupan kita. Seringkali kita merasa kita paling benar. Tapi kenyataannya, saya tidak mengatakan orang lain salah. Masalahnya kita menggunakan sudut pandang kacamata kita sendiri. Kita tidak pernah melepas kacamata kita dan memahami cara berpikir atau cara memandang orang lain. Cobalah kita memakai kacamata orang lain. Dan pakailah kacamata Tuhan yang benar. Kacamata yang bukan sekedar kebenaran, tetapi kebenaran yang penuh kasih. Saudara-saudara, coba kita melihat apa yang terjadi dalam kehidupan manusia. Manusia kerap kali berkata dia mencari kebenaran. Adakah manusia mencari kebenaran? Ya, kita lihat Roma 3 ayat yang ke-9. Mari kita membaca Roma 3 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-20. Ini satu konteks bagaimana ya, sesungguhnya orang Yahudi adalah orang umat pilihan Allah. Orang Yahudi orang yang dipilih untuk menerima dan menjadi jalan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Kelebihannya dia dipilih yang pertama. Nah, bagaimana dengan orang-orang lain? Nah, ayat yang ke-9 ini menjadi satu tulisan dari Paulus yang saya nanti meminta kita coba kembali meresponnya, saudara ya. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik mereka bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada orang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditunjukkan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Kalau kita membaca bagian ini, apa yang menjadi respon saudara? Masa sih itu tetangga saya orangnya baik banget. Tidak pernah berbohong. Ibadahnya rajin, tidak pernah absen. Orangnya lurus. Apakah orang seperti ini bukan orang yang mencari kebenaran? Saudara-saudara, mungkin kita bisa protes dengan kalimat-kalimat ini, saudara ya. Tetapi mari kita baca seluruh bagian ayat. Mulai dari pasal 1, pasal 2, sampai mengapa kemudian Rasul Paulus berkata di pasal yang ketiga ayat ini. Dan bagian berikutnya Paulus menjelaskan bagaimana anugerah Tuhan itu berjalan, saudara. Saudara, apakah sesungguhnya di antara manusia itu masih ada kebenaran? Dalam minggu ini kita mendengar ya, Ketua Mahkamah Agung ya, AM dijadikan tersangka. Ya, siapa yang ngomong dia bukan orang baik? Bahkan mantan ketua BP Migas yang seorang guru besar, ya, murid teladan, bukankah dia juga bukan orang sembarangan, saudara? Lalu adakah orang yang benar-benar mencari Allah? Coba kita melihat dari Roma pasal 1, saudara, ya. Roma pasal 1 ayat 18. Kita mulai dari ayat 18. Nanti kita kalau mau membaca di rumah sampai ayat yang terakhir, ayat 32. Saudara, inilah yang terjadi dalam kehidupan manusia. Dikatakan, sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu, Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu, ayat 26, Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar, dan seterusnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mungkin berkata, oh itu kan mereka orang yang tidak mengenal Tuhan. Apalagi kalau kita melihat sebab murka Allah, ayat 18, dari surga, ya, atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Saya enggak pernah, saya korupsi juga enggak pernah. Saudara-saudara, kita mungkin berkata itu jauh daripada kita. Tapi saya ingin memberikan kesaksian, atau mungkin ini juga menjadi bagian kita, saudara, ya. Kalau saya berkata, saudara sudah menindas kebenaran, mungkin saudara bisa protes dan marah. Tapi saya ingin menceritakan kesaksian saya saja, saudara, ya. Ketika saya masih kecil, ya, biasa minta uang mama gitu, ya, untuk jajan. Kali itu karena mama dagangan agak rame, saya ingat sekali, saya ambil aja uang di kotak gitu, ya. Zaman dulu kan uang pakai kotak kayu, mama jualin, saya ambil aja, terus saya beli makanan. Ya. Tapi ketika saya mengambil makanan, mengambil uang itu, dalam hati saya mulai berkata, kamu pencuri. Terus saya ngomong gini dalam hati, masih kecil, saudara, ya, enggak, mama tahu pun enggak apa-apa, mama enggak menganggap saya pencuri. Padahal saya mengambil tanpa ngomong, apa namanya, saudara? Tapi saya cari alasan, enggak, mama kan sayang saya. Apa artinya itu saya? Saya sudah menindas kebenaran, nurani yang sudah diberikan oleh manusia. Kebenaran dalam hati manusia kita tekan. Saya ingat, ya, kalau dulu sekolah SMA, saudara, ya, itu sekolah kami cukup unik ya, ada 4 baris, 1, 2, 3, 4. Nah uniknya khusus kelas kami itu separuh suku tertentu, separuh suku tertentu. Jadi kalau ujian contekannya ya 2 itu saudara ya, sumbernya juga 2 orang itu gitu saudara ya. Jadi mereka saling bersaing saudara ya. Sehingga ketika ujian itu nyontek itu guru sampai ngomong gini, ini saya tahu ini jawaban kok semua salahnya sama di poin ini. Ini ketahuan kalian sama nyontek gitu ya. Saudara, saya gak berani nyontek saudara ya. Kalau saya nyontek itu gemetaran saudara ya. Jadi saya lebih baik gak nyontek saudara ya. Tapi sekali waktu semua itu nyontek saudara ya. Itu ujian tapi ditinggal gurunya. Gurunya memang sengaja. Dan semuanya nyontek saudara ya. Teman-teman kasih saya kali itu gak bisa saudara ya. Kemudian saya mulai mikir-mikir, waduh. Teman saya kasih, nih lihat saja. Akhirnya saya salin, saudara. Ketika saya salin, dalam hati langsung ngomong, pencuri, kamu nyontek. Saya langsung ngomong, enggak, yang lain juga sama, nyalin. Yang lain, gurunya juga ninggalin, berarti enggak apa-apa nyontek. Dengan begitu mudah, kita menindas kebenaran yang ada dalam diri kita. Itu sebabnya Allah murka, Allah marah terhadap manusia. Dan manusia, sesungguhnya tidak ada manusia yang mencari kebenaran. Sangat terlihat sekali ketika kita berbeda pendapat atau kita sedang berselisih dengan pasangan kita. Apakah kita mencari kebenaran? Atau kita mencari pembenaran diri kita? Bukankah kita lebih sering mencari pembenaran diri kita? Dan tidak segan-segan kita untuk menindas, menyalahkan, memojokkan orang lain. Satu pergumulan yang berat ketika saya mempersiapkan bagian ini, saudara. Karena saya toh masih manusia. Saya harus senantiasa berhati-hati. Saudara-saudara, dalam perenungan yang terus saya coba membacanya, saudara, Alkitab menuliskan bahwa manusia sudah begitu rusak. Manusia tidak ada yang mencari Allah. Bahkan mulutnya penuh kebohongan, pikirannya, hatinya, semuanya cenderung berbuat dosa. Kalau kita membaca bagian-bagian dari Roma pasal 1, maka kita melihat hal yang begitu realistis terjadi dalam kehidupan kita. Ayat 19 berkata, karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah, nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Jadi jangan ngomong bahwa Allah tidak memberikan kebenaran. Bahkan bahwa Allah tidak memberikan teguran, sudah melalui nurani kita, melalui sahabat kita, melalui pembimbing kita. Tapi kerap kali kita menolak kebenaran itu. Sebab apa yang tidak nampak padanya, yaitu kekuatan Allah yang kekal, keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Sehingga kita semua tidak dapat berdalih. Sekalipun mereka mengenal Allah, mungkin ini cocok sekali untuk kita yang berkata kita mengenal Yesus sebagai Tuhan kita. Sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana, kemuliaan Allah yang luar biasa dengan kekekalan, dengan kemuliaan surgawi. tetapi diganti dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang. Saya ingat sampai-sampai, ya, saudara, bukankah orang-orang di dunia ini, ya, ketika menggambarkan surga, apa yang digambarkan, saudara? Wow, di sana bidadari yang cantik-cantik. Itu pikiran siapa, saudara? Nah, kalau yang masuk wanita di surga, siapa yang terima, saudara? Saudara, manusia sampai-sampai membayangkan surga itu pun seperti pikirannya. Saudara-saudara, saya rasa kita bisa memahami bahwa memang benar ayat dari Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-20. Tidak ada orang yang benar, yang ada orang yang mencari pembenaran diri. Mencari sesuatu yang untuk menganggap supaya dirinya benar. Dari ringkasan ayat ini dari Roma pasal 1, maka dikatakan manusia menindas kebenaran, mengingkari, tidak mau mengenal Allah. Akibatnya pikiran sia-sia, bodoh, seperti berhikmat tapi ternyata bodoh. Menggantikan kemuliaan Tuhan, menyerahkan, akibatnya adalah Tuhan menyerahkan pada keinginan hatinya. Menggantikan kebenaran Tuhan, melupakan Tuhan. Bahkan puncak klimaknya, kemudian Tuhan berkata, kamu menyetujui perbuatan jahat. Kamu juga setuju. Kamu juga melakukan perbuatan jahat. Saudara-saudara, ternyata manusia sudah jatuh dalam dosa yang begitu dalam. Bahkan, saudara, kebenaran-kebenaran yang Allah berikan dalam kerohanian pun kerap kali kemudian menjadi permasalahan, pertentangan yang masing-masing kemudian mulai membenarkan dirinya. Artinya bukan lagi mencari kebenaran, tetapi mencari pembenaran untuk dirinya. Bukankah ini betul-betul kejatuhan manusia yang begitu parah? Saudara, bukankah kita, saya, jangan ngomong kita deh saudara ya, saya pernah tidak ke gereja beberapa waktu. Saya bisa berkata, wah kan memang terpaksa, ada kesibukan. Saya langsung cari alasan, mencari pembenaran. Padahal saya berani ngomong kepada saudara, saya selama hidup saya enggak ke gereja bisa dihitung dengan jari. Dari sejak sekolah minggu, saya liburan, saya ke gereja. Kerja luar kota, saya cari gereja. Jadi kalau saya enggak ke gereja, hati saya itu enggak enak. Tapi begitu saya enggak ke gereja, karena satu dan lain hal dalam perjalanan, langsung ya Tuhan pasti memaklumi karena masih dalam perjalanan. Jalannya toh macet. Saudara lihat, dalam hal-hal kerohanian sekalipun kita langsung bukan mencari kebenaran apa sesungguhnya. Ketika saya tidak beribadah kepada Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Oh Tuhan ampuni saya, hari ini saya tidak bisa beribadah. Bukan kemudian berkata, oh aduh sorry saya sibuk Tuhan. Beda sekali saudara. Apa yang menjadi motivasi di sana? Itu sebabnya kembali ketika merenungkan bagian-bagian ini, saya mulai berkata, betapa pentingnya manusia, betapa butuhnya manusia akan kebenaran Tuhan. Bukan kebenaran parsial, bukan kebenaran untuk pembenaran, bukan, tetapi kebenaran Tuhan. 1 Timotius 2 ayat yang ke-4, satu konteks bagaimana Paulus menuliskan surat kepada Timotius dan berkata, yang menghendaki, Tuhan yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Tuhan yang penuh kasih itu menghendaki ya supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Mari kita lihat apa yang dilakukan Tuhan bagi kita. Kita hafal bukan dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menyebabkan Tuhan turun ke dunia? Apakah karena kebenarannya, kemudian dia datang ke dunia menyelamatkan manusia? Tidak. Karena kasihnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya. Karena kasihnya, dia berkorban supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal, mendapatkan kebenaran. Apa artinya, saudara? Allah tidak hadir semata-mata dia menunjukkan kebenaran. Tetapi Allah hadir menunjukkan kasih dan pengorbanannya. Dia Allah yang kasih, dia Allah yang berkorban, dia Allah yang benar. Itu sebabnya, saudara, apa itu kebenaran Allah? Kebenaran Allah adalah kebenaran yang didasari oleh kasih dan pengorbanan. Bukan semata-mata pembenaran, tidak. Itu sebabnya, saudara, ya, kalau kita membaca kitab Amsal, bagaimana mungkin hikmat dari surga, bagaimana mungkin pengetahuan yang bisa dipahami oleh otak manusia itu tidak bisa diselami oleh orang-orang yang sombong. Orang-orang yang pandai tetapi dengan kepongahannya dia tidak bisa mendapatkan hikmat dari Tuhan. Tidak ada orang yang berani berkata bahwa saya sudah membaca Alkitab puluhan kali dan saya menguasai Alkitab. Maka ketika dia berkata saya menguasai Alkitab, maka saat itu juga dia tidak tahu apa itu isi Alkitab. Kenapa, saudara? Karena kesombongannya. Maka Tuhan menjadikan orang yang berhikmat sekalipun menjadi bodoh. Bukankah itu yang dituliskan dalam surat-surat Paulus? Hikmat yang tidak terselami. Hikmat yang disembunyikan oleh Tuhan bagi orang-orang yang berhikmat di dunia. Dalam perenungan saya ingin mengajak, saudara, mari kita mencari kebenaran Tuhan. Kebenaran yang seperti apa? Bukan lagi kebenaran faktual, buktinya ini, kalimatnya ini, data hukumnya ini. Bukan itu, saudara. Tetapi ketika kita mengatakan kebenaran itu, adakah kasih dalam diri kita? Waktu kita menyatakan engkau istriku, engkau salah, tapi bukan dengan satu kemarahan, tapi dengan satu kasih. Engkau salah, saya mau bantu engkau. Bukan kemudian engkau salah, buktinya ini, kamu sudah ingkar janji. Kalau itu yang terjadi, maka bukan lagi kebenaran, tetapi kita mencari pembenaran bagi diri kita sendiri. Tuhan tidak mengajarkan kebenaran yang seperti itu. Tuhan mengajarkan kebenaran yang didasari oleh kasih dan pengorbanan. Saudara-saudara, kitab Roma, kitab yang berisi pengajaran doktrinal, kitab yang syarat dengan teologi sistematik tentang siapa Allah, tentang apa itu dosa, tentang apa itu anugerah. Tetapi begitu kita melihat bagian pasal yang ke-11, bagian terakhir ayat 36. Semua karena anugerah Tuhan. Oleh dia, bagi dia, untuk dia. Begitu ayat 12, Paulus berkata, Karena itu saudara-saudara, dia tidak lagi berkata tentang kebenaran yang muluk-muluk, tetapi dia mengatakan kebenaran yang teraplikasi dengan kehidupan yang penuh kasih. Karena itu saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan kalau kita ingin mendapatkan kebenaran dari Allah? Jangan lagi kita mencari kebenaran yang sifatnya hanya untuk pembenaran diri. Lebih baik nyatakan kebenaran yang penuh kasih. Pendeta Paul Gunadi, seorang dosen psikolog yang mengajar waktu dia membimbing, kalau tidak salah waktu itu pelajaran tentang bagaimana menyelesaikan konflik-konflik rumah tangga. Satu kalimat yang saya ingat, satu strategi, satu metode yang begitu banyak dijabarkan, tetapi saya ingat satu hal. Ketika kita benar, bukan terus kemudian menyatakan, menunjukkan orang lain kita benar, membuktikan orang lain salah. Tidak. Kalau kita sedang berselisih dan kita benar, cukup dengan diam. Lakukan terus kebenaran itu. Biar orang lain itu berubah karena melihat engkau benar. Tidak perlu memojokkan orang lain. Kalimat itu kerap kali muncul. Kerap kali saya kalau berselisih dengan istri, kalimat itu kembali berbicara. Tidak perlu engkau menunjukkan dirimu benar. Cukup engkau berdiam diri dan nyatakan kebenaran itu dengan penuh kasih. Saudara-saudara, bukankah itu yang dilakukan Yesus Tuhan kita? Ketika dia harus ditangkap, dianiaya, disiksa, apakah Tuhan tidak punya bukti bahwa dirinya benar? Apakah dia tidak bisa berkata bahwa aku orang benar? Apakah tidak ada pengikut-pengikut, pengawal-pengawal, pasukan malaikat yang menjagai dia? Tidak. Dia berdiam diri dan dia menyatakan kebenarannya. Justru melalui kesalahan-kesalahan manusia. Kalau kita lanjutkan pembacaan pasal yang ketiga, pasal yang keempat, justru melalui itu semua nyata benar Tuhan memang sungguh benar. Dan kita membutuhkan kebenaran yang seperti itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nyatakan kebenaran dengan penuh kasih. Bukan menyatakan kebenaran karena satu nafsu yang penuh amarah. Bukan menyatakan kebenaran karena nafsu yang ingin menunjukkan orang lain salah. Bukan. Tetapi nyatakan kebenaran yang penuh kasih. Saya ingin mengakhiri dengan membaca kembali dari surat 1 Korintus 13 tentang kasih. Bagaimana kita mengungkapkan kebenaran yang penuh kasih. 1 Korintus 13 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-8. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Percaya kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Itulah dasar kebenaran yang dari Tuhan. Kebenaran karena motivasi kasih. Bukan yang lain. Mari kita tundukkan kepala. kerap kali kami menjadi orang yang tidak mau dikatakan kami tidak benar. Apalagi kami dikatakan tidak mencari Allah. Rasa-rasanya kami juga bukan orang yang suka menindas kebenaran itu. Namun Tuhan, ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, firman-Mu benar Tuhan. Sesungguhnya kami orang berdosa. Kami menindas kebenaran-Mu. Itu sebabnya Engkau murka atas kami. Engkau membiarkan diri kami yang berkancah dalam kebodohan kami. Sampai-sampai kami kerap kali tertipu, kerap kali kami terpleset, kerap kali kami semakin dalam jatuh dalam dosa. Kami berdebat, kami merasa benar. Disitulah kebodohan kami Tuhan. Kami lupa bagaimana Engkau menyatakan kebenaran-Mu. Tuhan, benarlah apa yang Engkau katakan. Kami bukan orang yang mencari kebenaran. Kerap kali kami mencari pembenaran diri. Itu sebabnya Engkau menyerahkan kepada nafsu kami. Hati kami dipenuhi kefanaan. Bahkan kerap kali nafsu daging kami menguasai diri kami. Kadang-kadang kami tertipu dengan dunia ini. Kami terpleset karena pikiran kami yang tidak taat, bahkan mengingkari kemuliaan-Mu. Tuhan, tolonglah kami untuk belajar menyatakan kasih, belajar menyatakan kebenaran di dalam kasih. Kami bersyukur Tuhan, Engkau hadir ke dunia ini. Engkau dengan kasih-Mu yang begitu besar, hadir mengorbankan diri-Mu, bahkan menebus kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Dan barulah Engkau menyatakan kebenaran-kebenaran-Mu. Engkau mulai membimbing dan menuntun kami berjalan dalam kebenaran-Mu. Engkau bukan Tuhan yang selalu menghukum dan mencari-cari kesalahan kami. Sebaliknya, Engkau menutupi kesalahan dan pelanggaran kami. Tuhan, tolonglah kami untuk hidup dalam kebenaran-Mu. Kebenaran yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.